sulu-sulu di ngolutan nagabe tukko madalani ngolungolu ima porani oputa si joro joro tu soba margu lagula mana Ele tutu marboru Bina borhan boru la komuni Patiara tira jadi huta bariba Natarlean dia mongu Ada pedi namu ido si ene kamu hasia do di hati pasu pasu si anaknya gula gula mi si dapat Terlihat dia membunuh hidup orang.